Pindo samudra pasang kang tanpa wanganan tresno ku mring sliramu sayang cahyan ning bulan kang sumunar apyoring tawang yakti slira kang dadi lamunan ane katandu bagus akhirnya dah.

Safari Record. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah luputku, ngomong terus terang sayangku. Ojo mok pendem dewe, ojo sambat ronor ini, aku samar digawe nyaman liyane. Jalo ati wes tak kei, jalo kui tak paringi, jiwa roko pondo dunyo tak wenehi. Lama sawah wes tak tuli, kanggo kowe sing tak sayangi, jebulane pungkasane beberpisan. Acure. Safari Rekon Cinta lagi ada Arta Bisa Aku kadung kasmaran Aku wedi kelangan Sumpah janjimu urip selawase Nanging cepule tresnomu mung dolanan Janji urip bebarengan Nganti maut memisah We'll be right back.

kata-kata hari ini Mbak Sinta. Wong tulus gampang kena apus. Jeru. Kowe pinter ngapusi, aku pinter nyelidiki. Pedotan intel kok mbok lawan. Wis terlalu dalam kepadamu, wayah mangan kowe tak julang sak jalukmu, yo keturutan tibane ning buriku kowe gendaan. Sayang sepuran Sampai jumpa. aku wong ayu tresnamu kinarya tombo susatro ning batenku. Wong apa kos antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kapu. ayo cek nih kan. Anak kanang. This is a tokil. Biyen omahku gedek, trojo yen udan bledek. Bapak kerja yen mung ngono proyek. Biyen dorong keramika arep turu adem kanginan. Penting sapa dino iso mangan. Saiki aku wis sedih iso golek duit dewe. Senajan biyen mung iso nyusake golek duwe dhewe. Amin. Biyen dorong keramika arep turu adem kainan. Penting saben dino iso mangan. Saiki aku wis sedih iso golek duit dhewe. Senajan yen mung iso nyusake susah weling bapak dadi wong sing genah kuwi aku saiki. Amin. Yo be doing kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora ngokal bubar anggone kebayang pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengin tundur tanggapan pengin langsung sare waga dijak jalanan sing marai kuatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo kambi sing cingkrang cingkrang genit mripate goyang yang kanan keluarkan pargoimu. Ayo Mbak Pin. Ayinda. Yo boyoke boyoke. Apa te wong lanang yen duwe bojo tujuan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mogal bubar anggone bebrayan biduan sudah Mbak Vita. Sampun Mbak Cinta. Terima kasih. Maturnuwun. Sudah menemani duet saya. DJ Nam. DJ Nam. Wow. Kuto Solo mudolan mudi ning taman juro ing pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi yo suka suka nanging aja ngiko janji. Viral. sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Kini ku sadari dirimu tak punya rasa untukku. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan tak berharga. Mengapa kau pilih dia?